Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada dars yang ke-25. Kali ini kita akan membahas tentang kalimat panggilan atau munada. Kalimat panggilan dalam bahasa Arab memiliki dua unsur. Yang pertama huruf panggilan atau harfun nida, dan yang kedua kata yang dipanggil atau munada. Huruf panggilan dalam bahasa Arab biasanya diawali dengan ya, yang artinya adalah wahai. Adapun untuk munada memiliki ketentuan sebagai berikut. Bila munadanya isim alam, kata tunggal seperti Zaidun, Ahmadu, Aisyatu, dan Hindun, maka ia didomahkan tanpa tanwin atau mabni domah. Contohnya, ya Zaidu, ya Ahmadu, ya Aisyatu, ya Hindu. Begitu juga bila munadanya isim nakirah yang ditentukan atau nakirah maksudah, maka ia didomahkan tanpa tanwin. Ya rojulu, ya syaihu, wahai seorang laki-laki, wahai seorang yang tua. Seseorang yang memanggil dengan panggilan ini berarti orang yang dipanggil telah ditentukan. Namun bila munadanya isim nakirah yang tidak ditentukan atau nakirah ghairu maksudah, maka ia mansub. Ya rojulan, ya syaihan. Seseorang yang memanggil dengan panggilan ini berarti orang yang dipanggil tidak ditentukan. Siapa saja yang laki-laki atau orang tua bisa menjawab seruan ini. Bila munadanya susunan kata atau mudof-mudof ilaih, maka ia mansub. Contohnya, ya Abdullah, ya Rasulullah, ya Qurrata Aini, ya Syahr Ramadan. Bila munadanya menyerupai mudof atau musyabbahu bil mudof, maka ia mansub. Contohnya, ya Talian Jabalan, wahai pendaki gunung. Ia dinamakan menyerupai mudof, karena asalnya adalah menyerupai susunan mudof-mudof ilaih. Seperti, ya Talia Jabalin. Contoh dalam Al-Quran. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini. Ya Maryam, qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ya Ibrahim, a'rid 'an hadza, innahu qad jaa'a amru rabbik. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ. Hai Ibrahim, tinggalkanlah soal jawab ini. Sesungguhnya telah datang ketetapan Tuhanmu, dan sesungguhnya mereka itu akan didatangi azab yang tidak dapat ditolak. قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًا قَبْلَ هَذَا. Kaum Tsamud berkata, hai Soleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Qalu ya dzal qarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsidun fil ard fa hal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'al bainana wa bainahum sadda. Hai dzal qarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghayral haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl wa adallu katiran wa dallu an sawa'is sabil. Katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad. Dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Demikianlah dars yang ke-25. Semoga bermanfaat.